بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan para malaikatnya dan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tadba'uha ar-radifah." Yauma tarjufu ar-rajifah. Pada hari tarjufu ar-rajifah. Tarjufu ay tattaribu. Bergoncang. Disebutkan dalam tafsir menjelaskan ayat ini, yauma tattaribul ardu. Pada hari di mana bumi itu bergoncang. Bin nafhatil ula, yaitu yang disertai dengan tiupan as-sur yang pertama, yaitu nafhatil imatah, tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati, menjadikan seluruh makhluk mati. Ini yang dimaksud ar-rajifah. Sebab dari kata tarjufu ar-rajifah. Tarjufu dalam bahasa Arab bermakna al-ittirab. Sesuatu yang bergoncang. Dan ar-rajifah yakni bumi yang bergoncang itu. Yaitu pada saat terjadinya tiupan yang menyebabkan seluruh makhluk mati. Nah, tadba'uha ar-radifah. Tadba'uha ar-radifah. Lalu kemudian diikuti dengan ar-radifah. Ay tadba'uha nafkhatun ukhra lil-ihya. Diikuti dengan tiupan yang berikutnya, tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan, membangkitkan manusia setelah matinya. Ar-radifah. Jadi ada ar-rajifah, kemudian ar-radifah. Ada yang mengatakan ar-rajifah al-ard, bumi. Sedangkan ar-radifah yaitu as-sa'ah, hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid. Diriwayatkan dari Mujahid. Menjelaskan makna ar-rajifah. Ar-rajifah ay az-zalzalah. Goncangan, goncangan. Sedangkan ar-radifah diikuti oleh ar-radifah ay teriakan. Ini tiupan. Tiupan as-sur. Nah. Dengan perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah tiupan itu dua kali atau tiga kali. Yang masyhur dari para ulama, tiupan itu dua kali. Nafkhatul imata dan nafkhatul ba'd. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Yang kedua menghidupkan, membangkitkan. Nah. Yang Yang jelas yang dimaksud di sini adalah kondisi pada hari kiamat. Nasallallahu salama wal afiyah. Dan pada saat itu qulubu yauma idzi wajifah. Hati-hati manusia, yang dimaksud di sini adalah hati-hatinya orang-orang kafir. Ay qulubul kuffar, hati-hati orang-orang kafir. Yauma idzin, pada saat itu wajifah. Wajifah ay muttaribatun, dalam keadaan goncang, gemetar, ketakutan. Min syiddatil khauf, disebabkan karena rasa takut yang sangat. Baru mereka sadar ternyata mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang dahulu mereka dustakan, sehingga mereka dalam keadaan ketakutan. Idzil qulubu ladal hanajir. Nah, jadi yang dimaksud qulubun yauma idzin qulub ay qulubul kuffar, hatinya orang-orang yang kafir, yang tidak akan merasakan ketenangan. Absaruha khashi'ah, pandangan-pandangannya khashi'ah, tunduk, rendah, hina. Ay absaru ashabiha dhalilatun min hawa lima tara. Pandangan-pandangan mereka, pemilik pandangan tersebut, dalam keadaan hina, rendah, disebabkan karena kengerian yang disaksikannya. Hari kebangkitan setelah mereka mati, di saat itulah mereka baru sadar bahwa ternyata hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti. Yaquluna, maka mereka pun mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah, a inna lamardudun, apakah kami dikembalikan fil hafirah, pada dikembalikan sebagaimana sedia kala. Yaqulu haula al-mukadzibuna bil ba'tsi, maka mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu mengatakan, a inna lamarduduna fil hafira ay anuraddu, apakah kami akan dikembalikan, dibangkitkan, dihidupkan kembali, ba'da mautina, setelah kami mati. Fil hafira ay ila ma kunna alaihi ahya fil ard, seperti sedia kala ketika kami hidup di muka bumi, apakah kami akan kembali seperti itu. Ya, maka ini diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, bahwa kalian akan dibangkitkan. Ketika diperingatkan kepada mereka bahwa kalian akan dibangkitkan oleh Allah, maka mereka pun mempertanyakan dengan pertanyaan yang mengingkari, apakah kami akan dikembalikan? A inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan kembali seperti makhluk yang baru diciptakan? Fil hafirah, dalam bahasa Arab, al-hafirah ay ar-ruju' min haitsu ja'a. Itu asal makna al-hafirah, kembali dari tempat datangnya. Kalau dikatakan raja'a fulanun fi hafiratihi, si fulan itu kembali, fi hafiratihi maksudnya kembali dari tempat datangnya. Kembali dari tempat datangnya. Nah, jadi mereka akan dikembalikan seperti sedia kala. Tamarduduna fil hafira. A idza kunna idhaman nakhira. Apakah anuraddu, apakah kami akan dikembalikan seperti sedia kala? Kunna idhaman nakhira. Wa qad sirna idhaman. Kami ini kan dahulu tulang belulang. Nakhira ay baliyah, yang sudah usang ya. Ya. Nah. Nakhira ay baliyatun mutafattinah. Naam, yakni tulang yang sudah usang. Yang sudah terlalu tua. Mempertanyakan apa mungkin kembali lagi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan sesuatu dari tidak ada, Allah Maha Kuasa, apalagi hanya untuk membangkitkan sesuatu yang sudah memang asalnya sudah ada. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Lalu kemudian mereka mengatakan tilka idzan, yang demikian itu ya. Ai raja'atuna tilka, kembalinya kita setelah kita mati. Ya. Karratun khasirah. Merupakan hari kembali yang rugi. Ai satakunu idzan khaibatan kadzibah. Menjadi sesuatu yang rugi. Ya. Yang kadzibah, yang dusta. Nah, karena mereka mendustakan adanya hari kebangkitan tersebut. Nah. Tilka idzan, tilka ini isyarat kepada hari kebangkitan, ar-raj'ah. Karratun khasirah ay raj'atun khaibah, hari kembali yang rugi. Nah. Namun yang dimaksud di sini adalah mendustakan, kadzibatun batilah. Karena mereka dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka, mereka menganggap hari kembali yang seperti ini itu dusta. Tidak ada wujudnya. Nah. Kalau memang ada, wah berarti ruginya orang-orang yang tidak beramal ketika di dunia. Jawabannya iya, memang demikian. Rugi mereka. Itu adalah hari di mana orang-orang kafir akan melihat, di mana mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Tapi ya kawan, kita sampai pada ayat yang ke-12. Ila huna. Fa'afiru da'wanan, alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.